Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan pada kita untuk meneruskan bacaan kitab Kasyfus Syubhat yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada kesempatan yang telah lewat, yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala bahwa kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, yakni di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih ringan daripada kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang belakangan, yakni di zaman beliau rahimahullahu taala, demikian juga di zaman kita ini. Kemudian disebutkan di antara sebab bahwa kesyirikan orang-orang terdahulu itu lebih ringan daripada kesyirikan orang-orang sekarang, dan semuanya adalah kesyirikan yang mengeluarkan dari keislaman. Bukan berarti kemudian mereka itu, orang-orang terdahulu itu, tidak termasuk orang-orang kafir. Mereka juga orang-orang kafir, tapi mereka lebih ringan dalam hal kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang belakangan. Disebutkan yang pertama adalah mereka orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW melakukan kesyirikan ketika dalam keadaan yang rokok, yang dalam keadaan yang lapang, berdoa kepada malaikat, kepada orang-orang soleh ataupun patung-patung dan sebagainya, ketika mereka dalam keadaan lapang. Sebagaimana kita ketahui, mereka juga menyembah Lata, Uzza, Manah dan sebagainya dari batu-batu ataupun pohon. Atau di antara mereka yang menyembah Nabi Isa alaihissalam, demikian juga malaikat, ketika dalam keadaan rokok, ketika dalam keadaan lapang, ketika mereka dalam keadaan sulit, mereka berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang belakangan, apalagi di zaman kita ini, mereka melakukan kesyirikan baik dalam keadaan yang lapang ataupun dalam keadaan yang susah. Ketika mereka dalam keadaan sulit, seperti umpamanya akan tenggelam, mereka memanggil Abdul Qadir Jailani, atau mungkin memanggil Ahmad Badawi, atau yakni wali-wali sunan-sunan dan sebagainya. Adapun orang-orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa idza masakumudzuru fil bahri dzalaman tad'una illa iyyah falamma najakum ilal barri fa a'ratum akana al-insanu kafura. Apabila kalian tertimpa adzur, kesulitan di lautan, maka hilang apa yang kalian berdoa padanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka berdoanya kepada Allah ketika dalam badan sulit, mau tenggelam di lautan. Ketika Allah menyelamatkan kalian, ya, ilal bar, yakni ke daratan, kalian berpaling. Dan adalah manusia itu adalah kafuro, kafir. Ini dalil. Demikian juga kita sebutkan kisahnya Ikrimah bin Abi Jahal. Bagaimana waktu itu ketika orang-orang kafir Quraisy kalah di Fathu Mekah, kemudian Ikrimah ini, anaknya Abu Jahal mati di perang Uhud. Maka kemudian Ikrimah ini pergi tidak mau masuk Islam, pergi sampai kemudian mendatangi pantai dan menaiki kapal. Kemudian disebutkan dia bersama orang-orang yang ada di dalam kapal itu mendapatkan gelombang yang sangat besar. Kemudian dia perhatikan manusia waktu itu lupa terhadap Lata, Uzza dan sebagainya. Berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Ikrimah ini mengatakan, "Wallahi inna alayya ahdun, sungguhnya bagiku ada janji. Kalau aku selamat, maka aku akan datangi Muhammad dan aku akan masuk Islam." Karena melihat apa? Mereka orang-orang kafir waktu itu, orang-orang musyrik waktu itu ketika dalam keadaan sulit hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketika dalam keadaan lapang tidak berdoa hanya kepada Allah? Ini menunjukkan apa? Sesuatu yang bertentangan. Akhirnya Allah selamatkan Ikrimah dan dia masuk Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan sanadnya adalah sahih. Ya demikian. Sampai disebutkan kemudian dia pun terbunuh di beberapa perang yang dilakukan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya ini sisi lebih ringannya kesyirikan orang-orang yang terdahulu. Bahwa dulu orang-orang musyrik itu berdoa kepada makhluk-makhluk yang soleh, seperti para malaikat, demikian juga kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala. Ya kemudian mereka untuk mengingat amalannya itu dibuat di situ gambar, kemudian jadikan patung, kemudian diibadai. Demikian juga pohon-pohon yang dia itu adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, demikian juga batu-batu. Ya ini bukan makhluk-makhluk yang dia itu bermaksiat. Adapun orang-orang syirik di zaman belakangan, di zaman kita ini, mereka itu berdoa kepada orang-orang yang dia itu tidak dikenal mempunyai kebaikan. Ya, seperti disebutkan Ahmad Badawi. Kuburannya yang ada di Mesir itu bagaimana kalau haulnya atau ya ini hari kelahirannya atau semisal itu banyak sekali dipenuhi orang-orang yang tawasul atau minta syafaat dan sebagainya. Padahal tidak disebutkan kebaikan orang ini, ya ini Ahmad Badawi. Ya ini menunjukkan bahwa orang-orang yang lebih dulu itu lebih bagus. Mereka mendatangi atau menyembah kepada makhluk-makhluk yang soleh. Ya ini demikian. Dan kita sebutkan bahwa mereka orang-orang belakangan itu mendatangi orang-orang yang dia itu, ya ini ahli maksiat, ya. Atau mungkin bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Kenapa didatangi? Kita sebutkan kemungkinan karena mereka ini adalah merasa sudah mempunyai tingkatan yang ma'rifat ataupun hakikat. Ya, yakni yang mendorong mereka itu kemudian meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak sholat lagi, demikian juga tidak berpuasa lagi atau melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, minum khamr dan sebagainya. Ya, dan mereka menganggap ini adalah wali, orang ini wali, ketika mati kemudian dimuliakan. Kemudian ketika ditanya, kenapa kamu meminta atau tawasul dengan orang yang sudah mati itu padahal dulu dikenal dia ahlu maksiat. Mereka menjawab, ini sudah wali. Dia sudah tidak terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dia melakukan itu semua karena dia sudah hakikat, sudah ma'rifat. Ini demikian. Kemudian juga mungkin yang tidak disebutkan bahwa orang-orang belakangan itu lebih, ya yang belakangan itu lebih berbahaya, lebih berat kesedihannya daripada orang-orang yang awal, karena orang-orang belakangan itu tidak mengenal makna tauhid dengan sebenarnya. Ini demikian. Berikutnya kita akan sebutkan di sini syubhat yang mereka bawakan. Berikutnya, adapun di beberapa cetakan disebutkan di situ dibuat bab yang baru, ya bisa dilihat. Ya disebutkan di pasal yang ke-12 Al-Fasru Tsani Asyar. Ya, sebagian buat judul ini, tapi kalau kita lihat di cetakan-cetakan yang awal seperti syarah yang ditulis oleh Syaikh Utsaimin tidak ada. Pasal yang ke-12 adalah kasfu syubhati man za'ama, menyingkap syubhat kerancuan dari orang yang beranggapan anna man adda ba'da wajibat, sesungguhnya orang yang melaksanakan sebagian kewajiban itu, ya, wajibat ad-din, kewajiban agama, la yakunu kafiron, tidak bisa menjadi kafir. Jadi mereka berpendapat kalau dia itu sudah bersyahadat, kemudian melakukan kewajiban sholat, zakat, atau bahkan haji, maka tidak mungkin dia kafir. Walau ata bima yunafi at-tauhid, walaupun dia melakukan hal-hal yang meniadakan tauhid, yang bisa membatalkan tauhid, tawasul pada orang yang soleh yang sudah meninggal, ya, demikian juga syafaat, atau mungkin menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ini jelas suatu bentuk kekafiran, membatalkan keislaman. Ya, mereka berpendapat kalau sudah mengucapkan syahadat, melakukan sholat, zakat, atau haji bahkan, maka tidak akan kafir walaupun melakukan kesyirikan, melakukan suatu yang meniadakan tauhid. Demikian. Kemudian disebutkan wa adilatu dzalika bitafsil. Dalil-dalil yang hal itu adalah bitafsil, dengan apa, rinci. Akan disebutkan nanti beberapa jawaban dari beliau rahimahullah taala. Ini demikian. Ya, ini orang-orang belakangan, ya, ini mereka lebih berat kesyirikannya daripada orang-orang yang pertama, yakni di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan, ya, pasal tadi yang dibawakan, bahwa sungguhnya mereka orang-orang musyrik beranggapan barang siapa yang sudah bersyahadat, melakukan sholat, demikian juga zakat ataupun haji, maka apa? Mereka walaupun melakukan perbuatan-perbuatan yang meniadakan tauhid, jatuh kepada kesyirikan, maka mereka meyakini tetap keislaman mereka. Sebutkan di sini oleh beliau, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, idza tahaqqaqta annalladzi qatalahumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila sudah pasti, ya, sudah jelas bagimu, sesungguhnya orang-orang yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam asahu ukulan, yakni mereka lebih sahih, lebih benar akalnya, wa khafu syirkan min haula'i, lebih ringan kesyirikannya daripada mereka ini. Fa'lam anna li haula'i subha, ketahuilah sesungguhnya untuk mereka ini mempunyai subhat yang lain, ya, mempunyai subhat kerancuan. Dan kita sebutkan bahwa yang merusak agama itu ada dua, yang pertama adalah subhat, yang kedua adalah syahwat. Kita sebutkan di awal-awal pembahasan ini. Dan disebutkan yang lebih berbahaya adalah syubhat. Karena syahwat yang ini berkaitan dengan hawa nafsu itu bisa hilang pada diri orang tersebut dengan apa? Dengan diberikan apa yang diinginkan dari syahwat. Ya, dia tergelincir, terjatuh kepada kesesatan karena apa? Syahwat ingin mendapatkan dunia atau ingin mendapatkan wanita. Diberikan hal itu, maka diharapkan dia sembuh. Tetapi syubhat, ya, yang dia itu adalah muncul dari keyakinan, dari kesesatan dan sebagainya, maka ini sulit untuk dihilangkan, ya, karena muncul dari keyakinan. Maka di sini disebutkan bahwa sungguhnya mereka ini mempunyai syubhat, yuridunaha alama dakarna, yang mereka sebutkan atas apa yang kami telah bawakan. Ini apa yang kami sebutkan itu, mereka mempunyai syubhat yang lain. Wahia min a'dami syubahihim, dan ini adalah termasuk dari yang paling besar dari kerancuan mereka. Fasgi sam'aka li jawabiha, maka letakkanlah pendengaranmu, yakni perhatikanlah untuk mendengarkan jawabannya. Wahia, dan dia adalah ini syubhat mereka berikutnya. Maka disebutkan termasuk dari yang paling besar syubhat mereka. Ya, yaitu yang tadi kita sebutkan, bahwa seorang kalau sudah bersyahadat, kemudian bahkan mungkin dia sholat ataupun puasa ataupun zakat ataupun haji, maka tidak menjadi kafir, ya, walaupun melakukan perbuatan-perbuatan yang dia itu meniadakan tauhid dia atau melakukan suatu perbuatan syirik. Ini pengertian mereka demikian. Dan ini adalah ucapan yang batin. Karena nanti akan disebutkan oleh beliau beberapa jawaban yang sangat banyak sekali, bahwa seseorang yang dia itu mengimani hal-hal yang datang pada Nabi, dari Nabi SAW, kemudian mengingkari walaupun satu atau mungkin dua, ya, maka dia bisa keluar dari agama Islam. Dia melakukan semua apa yang disebutkan dalam rukun Islam, umpamanya, kemudian tidak beriman kepada takdir, maka dia kafir. Terlewat di pembahasan Aqidah Tahawiyah, bagaimana waktu itu Abdul bin Umar radhiyallahu anhuma ketika datang di situ Humaid, demikian juga yang lainnya dari Irak datang kepada Abdul bin Umar radhiyallahu anhuma ketika melakukan haji ataupun umrah, kemudian menyebutkan di kampung kami, di negeri kami di Irak ada orang yang dia itu berdalam-dalam dalam hal agama, membaca Al-Qur'an dan sebagainya, tapi mereka tidak meyakini adanya takdir. Al-amru unuf. Perkara itu tidak diketahui oleh Allah kecuali setelah terjadi kejadiannya. Yakni mengingkari adanya takdir. Maka Abdul bin Umar mengatakan, kalau kalian menemui mereka, kabarkanlah sungguhnya aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Kemudian beliau menyebutkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang rukun Islam, demikian juga rukun iman dan ihsan. Sampai di situ sebutkan dalam rukun iman, ya, untuk beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, antum minabillah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wal qadari khairi wa syari. Kalau mereka berinfak walaupun sebanyak gunung Uhud, tapi mereka tidak beriman tentang takdir ini, Allah tidak akan menerima selama-lamanya. Ya, demikian. Jadi walaupun ibadahnya banyak sekali, demikian juga sholatnya, haji berulang kali dan sebagainya, tetapi mereka tidak beriman kepada takdir, walaupun bersedekah sebanyak gunung Uhud emas, tidak diterima oleh Allah SWT. Demikian juga di dalam permasalahan kita ini. Ya, dan ini jawaban yang sebenarnya mudah untuk dipahami. Tapi mereka menyebutkan juga, kadang-kadang kalau kita mengetahui sebab mereka terjatuh dalam kesalahan itu, kita tidak merasa heran. Karena apa? Karena mereka telah lewat pembahasannya. Ya, mereka meyakini di dalam pembahasan yang telah lewat di Kasyfus Syubhat ini. Ini mereka mengatakan, dan orang-orang musyrik ini meyakini bahwa sungguhnya memalingkan doa kepada selain Allah itu bukan syirik. Nah, ini suatu yang sangat besar. Ini keyakinan mereka ini bahwa berdoa kepada selain Allah itu, berdoa kepada wali yang sudah meninggal, berdoa kepada mungkin sunan-sunan dan sebagainya, orang-orang soleh yang sudah meninggal, itu bukan syirik. Sudah lewat pembahasannya. Kalau mereka meyakini seperti ini, ya kita sulit mau menerangkan. Ya, karena mereka meyakini berdoa kepada selain Allah itu bukan kesyirikan. Demikian juga keyakinan mereka bahwa yang namanya kesyirikan itu menyembah patung, itulah namanya kesyirikan. Bagaimana kalian menyamakan kami dengan mereka yang menyembah patung itu? Ini keyakinan inilah yang kadang kita tidak merasa apa aneh terhadap apa yang kemudian mereka yakini di hal-hal yang nanti kita sebutkan. Ya, disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah taala, annahum yaqulun. Sungguhnya mereka mengatakan, innal ladzina nazala fihim al-Qur'an. Sungguhnya orang-orang yang Al-Qur'an itu turun kepada mereka, yang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrik di zaman Nabi itu, la yasyaduna, mereka tidak bersaksi an la ilaha illallah. Ini alasan mereka bahwa mereka itu, orang-orang musyrik di zaman Nabi, tidak mau bersyahadat. Wa yukadzibuna Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yungkiruna al-ba'ats, mereka mengingkari hari kebangkitan. Wa yukadzibuna al-Qur'an, mendustakan Al-Qur'an. Wa yaj'alunahu sihran, demikian juga menjadikan Al-Qur'an itu sebagai sihir. Ya, ini suatu yang jelas memang kita ketahui dalam Al-Qur'an. Hadza sihrun mubin, ini adalah sihir yang jelas dan sebagainya. Atau ini adalah syair dan sebagainya. Ini mereka, orang-orang musyrik belakang ini mengatakan, orang-orang dulu di zaman Nabi itu mereka memang tidak mau bersyahadat, tidak mengimani adanya kebangkitan, demikian juga mendustakan Al-Qur'an dan sebagainya. Wa nahnu nasyhadu an la ilaha illallah. Mereka mengatakan, kami bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Mereka mengatakan demikian. Wa nusaddiqu Al-Qur'an, kami benarkan Al-Qur'an. Wa nu'min bil ba'ts, kami beriman dengan hari kebangkitan. Wa nusalli wa nasum, kami puasa. Kami salat dan kami puasa. Fa kaifa taj'alunana misra ulaika? Bagaimana kalian menjadikan kami, yakni wahai kalian orang-orang yang menuduh kami, atau wahai kalian orang-orang Wahabi? Mereka menuduh orang-orang yang bertauhid dengan Wahabi, Salafi Wahabi dan sebagainya. Kenapa ada tambahan Salafi Wahabi? Karena mereka juga meyakini mengikut Salafus Saleh juga. Sebagian pondok mereka ya pondok Salafiyah, ya, atau pondok salafi, tapi dikasih tambahan salafi wahabi, ya, untuk membedakan dengan mereka. Juga mereka sebagian memuji Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian juga Ibnu Qayyim, ini dari kiai-kiai mereka, ya, mereka mengatakan juga bahwa sungguhnya Syaikhul Islam itu bagus, muridnya juga Ibnu Qayyim, itu juga kita baca buku-bukunya. Tetapi karena Ibnu Taimiyah itu sudah dimiliki orang-orang Wahabi, akhirnya kita tinggalkan buku-bukunya Syaikhul Islam, buku-bukunya Ibnu Taimiyah. Demikian mereka sendiri, tokoh mereka, ya, ulama mereka, mungkin yang paling mereka anggap banyak ilmunya dan sebagainya, itu mengatakan demikian. Sebenarnya Ibnu Taimiyah itu bagus, tetapi karena dia sudah diambil oleh Wahabi, kita tidak membacanya buku-buku dia. Padahal kebalik, ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendapatkan faedah dari buku-buku beliau seperti Kasfus Syubuhat kita baca ini, Qawaidul Arba, kemudian Usul Sittah, Nawaqidul Islam, itu dari ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Mahat murni, ya. Murni itu adalah dari ucapannya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Tidak beliau giring dengan keyakinan beliau warna politik atau siasat dan sebagainya, tidak. Ya, jadi kebalik malahan. Ya. Yani Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terpengaruh dengan apa? Dengan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebagaimana penulis buku Syarah Aqidah Wasithiyah, yaitu Muhammad Khalil Harros. Syekh Muhammad Khalil Harros termasuk buku yang paling bagus Syarah dari Aqidah Wasithiyah. Yang ditulis siapa? Aqidah Wasithiyah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia juga terpengaruh oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah walaupun zaman yang demikian jauh. Ibnu Taimiyah sudah meninggal tahun 700 Hijriah. Sedangkan Khalil Harros ini belakangan 1400 atau 1300 sekian, ya. Mungkin 40 tahun yang lampau baru meninggal. Ini jarak yang jauh, tapi beliau waktu itu ingin membuat buku, ya, disebutkan ingin membuat tesis istilahnya. Kalau orang itu sekolah di Al-Azhar atau sekolah-sekolah itu kan ada untuk mendapatkan gelar doktor itu atau magister itu membuat skripsi namanya. Dia ingin membantah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ingin membantah, asal ingin membantah. Dibaca-baca buku Ibnu Taimiyah yang dikumpulkan seperti Majmu' Fatawa dan lain-lain sebagainya, ternyata akhirnya malah apa? Malah membalik dia dengan izin Allah SWT. Malah kemudian buat buku ini Ibnu Taimiyah Salafi. Jadi demikian. Jadi apa yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah berdasarkan Al-Quran demikian juga hadis, itulah kalau orang-orang yang jujur akan merubah mereka menuju jalan yang lurus insya Allah. Jadi demikian. Jadi bukan kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu yang dalam artian beliau membuat sesuatu yang baru, tidak. Bahkan beliaulah mendapat manfaat dari buku-bukunya Ibnu Taimiyah. Bahkan di kitab Utaid berapa banyak beliau mengatakan ini qala Abul Abbas, berkata Abul Abbas ini Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian. Disebutkan langsung lafadznya. Maka demikian. Ini bagaimana kalian wahai Wahabi istilahnya mungkin menjadikan kami seperti mereka itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersyahadat, tidak membenarkan Al-Qur'an, ya, demikian juga tidak meyakini adanya kebangkitan. Fal jawab, maka jawabannya di sini ada beberapa jawaban, ya, yang banyak sekali dipuan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Fal jawab yang pertama, jawaban yang pertama, anahu la khilafa bainal ulama, sungguhnya tidak ada perselisihan di antara ulama. Ya, ini apa nanti yang disebutkan bahwa seseorang yang dia itu beriman dengan semuanya atau melaksanakan semua perintah Allah, kemudian dia meninggalkan sesuatu, ya, yang dia itu adalah sebagian mengatakan yakni harus diketahui minad darurah, ya, yu'lamu minad din bidarurah, diketahui dari agama itu secara darurah, seperti kewajiban tentang sholat, demikian juga zakat atau puasa, demikian juga hari kebangkitan, demikian juga takdir, ya. Ini barang siapa yang dia itu melakukan semua, meyakini semuanya, tetapi kemudian mengingkari satu saja dari yang dia itu wajib diketahui oleh seorang muslim, maka dia kafir. Ya, demikian. Kesimpulan adalah demikian. Jawaban yang beliau bawakan di sini adalah pertama adalah itu. Ya, dia mendustakan sesuatu yang datang padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Walaupun dia beriman dengan semuanya, melaksanakan semuanya kecuali satu saja. Ya, demikian. Apalagi yang dia dustakan, yaitu permasalahan yang paling tinggi, yaitu apa? Tauhid. Yang nanti akan disebutkan oleh beliau. Jadi, walaupun dia melakukan semuanya, kemudian mengingkari satu saja, apalagi yang dia ingkar itu masalah tauhid, ya, permasalahan tauhid, tawasul yang tidak disyariatkan, demikian juga minta syafaat yang tidak disyariatkan dan sebagainya, maka ini mengeluarkan dia dari keimanan, kan demikian. Ini kesimpulan demikian. Karena kadang kita membaca semua tidak tahu atau kurang paham apa kesimpulannya. Kesimpulannya adalah jawaban pertama adalah tadi. Fal jawab jawabannya annahu la khilaf bainal ulama, tidak ada perselisihan di antara ulama. Kulihim semuanya anna rajul semuanya seseorang idza shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia itu membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam fi syai'in di dalam sesuatu, wa kadzdzabahu fi syai' dan mendustakan nabi di sesuatu yang lain, anahu kafir sungguh dia itu kafir. Lam yadkhul bil Islam, tidak masuk dalam Islam. Ya, bahkan kalau dia semua dilakukan, kemudian satu saja ma'lumun min ad-dini bidarurah, diketahui dari agama itu suatu yang darurah harus diketahui, dia ingkari, maka dia kafir walaupun satu saja. Apalagi yang diingkari, ingkari adalah masalah tauhid. Wa kadzalika idza amana bi ba'dil Qur'an, demikian juga kalau seseorang itu beriman sebagian Al-Qur'an, wa jahada ba'dahu dan mengingkari sebagiannya. Kaman aqara bi tauhid, seperti seorang yang menetapkan tauhid, wa jahada wujuba shalah dan mengingkari wajibnya salat, au aqara bi tauhid wa shalah, atau dia meyakini menetapkan tentang tauhid demikian juga salat, ini bersyahadat dia dan salat, wa jahada wujuba zakah dan mengingkari kewajiban, menolak kewajiban zakat, au aqara bi hadza kulihi, atau menetapkan, meyakini, melaksanakan semua ini, wajah ada saum, tetapi dia mengingkari adanya puasa. Ya, permisalan-permisalan tadi disebutkan jelas. Awab akara bihada kulihi, atau menetapkan semuanya ini, wajah ada haji, kemudian mengingkari wajibnya haji. Sudah mampu ini, tapi dia tidak, ya, bukan tidak haji, tapi dia ini mengingkari wajibnya haji, ya, demikian. Ini beda antara orang yang dia itu meninggalkan haji, ada meninggalkannya karena dia itu meyakini itu tidak wajib, dan ada yang meninggalkannya karena bakhil, kikir dan sebagainya, maka lain hukumnya. Ya, yang meninggalkannya karena kikir, menunda-nunda dan sebagainya tidak kafir, tapi yang meninggalkannya karena meyakini itu tidak wajib padahal itu rukun Islam, maka ini kafir. Ya, demikian. Walamma lam yanqut unas fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian belum menyebutkan di antara dalilnya adalah, ya, ketika sebagian orang atau ketika ada orang-orang yang tidak mau taat, lam yanqut, ini tidak mau tunduk, tidak mau taat, fi zamani Nabi, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil haji, untuk melakukan ibadah haji, dia tidak mau melakukan ibadah haji di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, anzalallahu fi haqqihim, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, ya, di haknya mereka ini, yakni memperingatkan mereka di surat Al-Imran ayat yang ke-97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan untuk Allah atas manusia melakukan haji, yakni ke Baitullah Al-Haram. Man istata'a, untuk orang yang mampu, ilaihi sabila, atasnya jalannya, yakni mampu jalannya, yaitu mempunyai harta, mempunyai bekal, demikian juga mempunyai kesehatan. Wa man kafara, barang siapa kafir, fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ini barang siapa yang kafir, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah kaya dari alam semesta, tidak butuh kepada alam semesta ini. Makanya langsung di sini turun ayat disebutkan oleh beliau di sini, ya, bahwa mereka dijuluki wa man kafara, barang siapa yang kafir, sungguhnya Allah tidak butuh kepada alam semesta ini. Ini menunjukkan apa? Kalau mereka beriman dengan semuanya, demikian juga melakukan rukun Islam semuanya, tetapi dia tidak mau, ya, meyakini tentang wajibnya haji, maka itu adalah kafir. Ini demikian. Demikian juga berikutnya beliau menyebutkan wa man aqara bihadza, barang siapa yang menetapkan ini semua, wa jahadal al-ba'ts, kemudian mengingkari adanya hari kebangkitan, kufira bil ijma', maka dikafirkan dia secara ijma', sepakat para ulama. Wa halal damahu wa malahu, halal darahnya demikian juga hartanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat An-Nisa ayat 150 sampai 151. Innal ladzina yakfuruna billah, sungguhnya orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala wa rusulihi dan rasul-rasulnya, yuriduna dan mereka ingin ayyufariqu bainallah wa rusulihi, memisahkan antara Allah dan rasul-rasulnya. Wa yaqulun, mereka mengatakan nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd, kami beriman dengan sebagian dan kafir terhadap sebagian apa yang datang padanya Rasul sallallahu alaihi wasallam atau rasul-rasul, beriman kepada sebagian rasul dan kafir terhadap sebagian rasul. Ya, disebutkan oleh Ibnu Katsir nanti di tafsirnya insyaallah bahwa seperti orang Yahudi itu tidak beriman dengan nabi-nabi setelah Nabi Musa. Demikian juga Yusha bin Nun itu, yaitu tidak beriman dengan Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini beriman sebagian dan kafir terhadap sebagian. Wuyuriduna ayyatakhidhu baina dzalika sabila. Mereka ingin untuk mengambil di antara itu semua jalan. Ulaikahumul kafirun haqqo. Mereka ini adalah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Sebutkan oleh Ibnu Katsir di tafsir, yakni surat An-Nisa, ini ayat 150, masuk akhir-akhir dari surat An-Nisa. Beliau menyebutkan, ya tawa'ada tabaraka wa ta'ala al-kafirin. Allah SWT mengancam orang-orang kafir, bihi dengannya. Ini kafir dengan Allah SWT, wa bi rusuli, demikian juga rasul-rasulnya, minal yahud wa nasara, dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Haitsu faraqu baina Allah wa rusulihi, mereka memisahkan antara Allah dan rasulnya di dalam keimanan, beriman sebagian nabi dan kafir di sebagian nabi. Dengan sebab apa? Dengan sekedar tasyahi wal adah, karena syahwat, demikian juga kebiasaan. Ini demikian. Tidak ada dalil yang mereka lakukan sedikit pun, mengikuti orang-orang sebelumnya saja. La an dalil qadahum ila dalik, tidak ada dalil sedikit pun yang menggiring mereka itu. Ya. Bal bi mujarrad hawa wal asabiyah, sekedar hawa nafsu dan kelompok saja. Sebenarnya mereka itu meyakini bahwa itu akan datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, demikian juga orang-orang Nasrani. Mereka meyakini nanti akan datangnya Nabi, mengejek-ngejek orang-orang musyrik yang ada di Madinah, yang kemudian mereka masuk Islam. Bahwa kami nanti akan diturunkan seorang nabi dan kami akan berperang dengannya, akan memerangi kalian semua. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di Mekah, ya, dan bukan dari kelompok mereka. Dan mereka kemudian apa, tidak mau beriman kepada nabi. Bahkan orang-orang mereka ejek-ejek itu, orang-orang musyrik, ya, yang ada di Madinah, masuk Islam para sahabat. Sahabat-sahabat yang kita kenal itu, mereka masuk Islam. Bahkan disebutkan, ya, bahwa Nabi SAW belum hijrah ke Madinah, maka rumah-rumah yang ada di Madinah itu sudah masuk Islam di dalamnya. Dari orang-orang musyrik itu yang mengetahui kebenaran dan masuk Islam. Sebaliknya orang-orang Yahudi yang sudah tahu duluan, tetapi karena itu bukan dari kelompok mereka, bukan dari suku mereka, golongan mereka, tidak mau masuk Islam. Ini sekedar disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir, hawa dan asabiyah. Ya, karena hawa nafsu, demikian juga kelompok saja. Fal Yahud, kemudian beliau mengatakan orang-orang Yahudi, alaihim la'ainullah, atas mereka itu laknat Allah. Amanu bil anbiya, beriman dengan para nabi. Semuanya dia beriman, Nabi Adam, Nabi Nuh. Ya, walaupun mungkin istilahnya mungkin beda dengan kita. Seperti kalau mereka Yusuf, ya, bagi mereka mungkin Yosef dan sebagainya, kan demikian. Nabi Sulaiman, mereka Solomon, hampir mirip sebenarnya. Sama-sama dari langit. Yani kitabnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka telah rubah. Mereka beriman dengan nabi. Semuanya, bahkan illa Isa wa Muhammad, kecuali Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Itu, lihat, semuanya mereka imani kecuali Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Tidak meyakini Nabi Isa, ini yang bawa Injil, tidak mau masuk agama Nasrani. Ya, sebelum dirubah agama tersebut. Demikian juga apalagi Nabi Muhammad, terus dengan Taurat yang mereka bawa, padahal Taurat itu adalah sesuatu yang sudah dirubah. Bahkan sebagian mengatakan, sebagian masuk Islam dengan sebab pembicaraan di antara mereka, ya, kamu kalau sakit itu ada obat yang di itu kadaluarsa, dan obat yang masih baru. apa kamu pakai obat yang di itu sudah kadaluarsa, yang sudah lama, yang di itu rusak? Maka sebenarnya mengatakan, ya aku pakai obat yang baru, kan demikian. Demikian juga. Yang di kitabnya Nabi Musa yang sudah dirubah-rubah, sudah kadaluarsa istilahnya, sudah dirubah, benar-benar mansuh. Ya benar-benar sudah dirubah, kita meyakini itu. Demikian juga, yakni Nasrani. Kitab Injil sudah diganti dengan apa? Dengan Al-Quran. Dan Al-Quran itu sampai nanti hari kiamat, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sehingga kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Kemudian orang itu berpikir, oh ya benar. Ya. Maka kemudian mereka masuk Islam dengan sebab itu. Ya, secara akal aja juga demikian. Sesuatu sudah dirubah, ya, tidak ada manfaatnya lagi. Sedangkan yang itu masih baru dan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ini Nabi sallallahu alaihi wasallam kan diutus belakangan dari nabi-nabi yang tadi, bahkan nabi adalah akhir dari para nabi. Maka itu lebih benar, apalagi Allah menjamin bahwa itu tidak akan terubah sampai hari kiamat. Orang Yahudi demikian, beriman dengan nabi semuanya kecuali Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Wa nasara amanu bil anbiya wa kafaru bi khatamihim Orang Nasrani, yakni orang Kristen itu, beriman dengan nabi semuanya dan kafir dengan penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa asrafuhum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad asrafihim, paling mulia dari para nabi semua. Ini mereka beriman dengan semua nabi, bahkan Nabi Musa juga diimani, tetapi Nabi Muhammad tidak. Padahal nabi adalah penutup para nabi dan paling mulia dari para nabi. Karena disebutkan setelah Nabi Isa itu ada lagi, ya. Dan Nabi Isa itu adalah Rasul. Ada lagi Nabi sebutkan seperti Daniel dan sebagainya. Pernah kita sebutkan. Ya demikian. Adapun penutupnya adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga disebutkan Wasamirah la yuminu nabi-nabi ba'du Yusa bi Khalifah Musa bin Imran. Samirah, ini agama Samirah. Atau mungkin sebagian dari orang-orang Yahudi. Tidak beriman dengan Nabi setelah Yusa. Yusa itu apa? Khalifah Musa bin Imran. Yusa itu penggantinya Nabi Musa bin Imran. Kisahnya yang bersama dengan Nabi Musa mendatangi Khidir. Inilah Yusa bin Nun. Demikian juga hadis sahih sebutkan waktu itu ketika dia berperang. Ya, karena disebutkan bahwa Baitul Maqdis itu dikalahkan setelah Nabi Musa meninggal. Dan waktu itu dikalahkan oleh Yusa bin Nun. Waktu dia menyerang waktu itu matahari mau tenggelam. Sama masyhur ya enggak? Kemudian berkata Yusa bin Nun ini. Inilah yang bersahabat dengan Nabi Musa ketika mendatangi Khidir. Ana ma'murun wa anti ma'murah. Sungguhnya aku diperintah oleh Allah dan kamu, yakni matahari juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tenggelam. Ihbis, tahanlah, ihbisi. Berhentilah kamu. Kemudian disebutkan matahari ini, matahari yang kita sekarang dapat setiap hari matahari itu berhenti di waktu itu sampai kemudian Yusa ini mengalahkan kampung tersebut atau daerah tersebut, kemudian baru dia tenggelam. Ini Yusha. Ini dia beriman, ya, tidak beriman dengan Nabi setelah Yusha bin Nun ini. Kemudian disebutkan juga bahwa Majusi ini juga mempunyai Nabi dan sebagainya, ya, tapi disebutkan di sini saya tidak ada dalilnya. Ini demikian. Wal maksud anna man kafara bin nabiyyin minal anbiya, maksudnya adalah barang siapa yang kafir terhadap satu nabi dari nabi-nabi, faqad kafara bi sa'il anbiya, maka telah kafir dengan semua dari para nabi. Ya, karena iman itu adalah wajib untuk setiap yang Nabi SAW bawa padanya. Jelas. Ya, ini jelas Ibnu Ibn Kathir bahwa seorang yang itu beriman sebagian kemudian sebagian lagi tidak beriman, maka dia itu kafir. Inilah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini. Kemudian disebutkan oleh beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, fa idza kana Allahu qad sharaha fi kitabihi. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan lantang di dalam kitabnya, ini Allah menjelaskan dengan jelas di Al-Qur'an. Anna man amana bi ba'din wa kafara bi ba'd, sesungguhnya orang yang beriman dengan sebagian dan kafir terhadap sebagian, fahuwal kafir haqqan, maka benar-benar dia itu kafir. Salat hadis subah, maka kerancuan ini hilang, ya enggak? Hilang di sini. Jadi mereka mengatakan bahwa orang-orang musyrik itu, ya, sesungguhnya kami telah bersyahadat ini. Puasa, demikian juga sholat dan sebagainya. Jawabannya tadi, walaupun kalian lakukan itu semua, tapi kalian mengingkari satu saja, bahkan itu yang paling penting yaitu tauhid, maka tidak bermanfaat keislaman kalian. Ya. Dan inilah ya disebutkan juga oleh Syekh Muhammad, ya, Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, ini mufti atau ulamanya Saudi Arabia dulu. Beliau mengatakan bahwa murtad itu ada dua. Ya, bisa ditulis bahwa murtad ar-riddah itu ada dua, riddatan. Yang pertama riddatul mutlak, murtad secara mutlak. Yaitu ar-ruju' amma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam jumlatan, itu yang kita kenal. Murtad secara total, rujuk kembali dari apa yang datang padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam secara global semuanya, murtad menjadi Nasrani atau Yahudi atau yang sebagainya. Inilah murtad yang sering kita dengar. Semuanya dia berpaling. Walaupun namanya Muhammad dan sebagainya. Dalam hukum Islam ya sudah dibunuh dalam hukum Islam demikian. La yahilu damu imri'in muslim illa bi ihda thalas, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga perkara. Asaibu zani wa nafsu bin nafsi wa tariku lidinihi. Ya, al mufariqu lil jama'ati. Seorang yang zina sudah menikah, kemudian orang bunuh orang dengan tidak benar, kemudian meninggalkan agamanya. Ya, at-tariqu lidinihi, murtad, maka sepertinya dibunuh. Asan yang kedua adalah ayyukafiro, yang dia itu kafir bi ba'di ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kafir sebagian yang datang padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi murtad ada dua, ada yang dia itu murtad yang mutlak, ada yang dia itu mutlak yang tidak mutlak tadi. Murtad yang tidak mutlak. Mengkafiri sebagian, beriman sebagian. Ini boleh mengatakan kalau sudah mengetahui seperti ini maka akan hilang syubhat mereka ini. Wa di yalati dzakarha ba'dul ahlil ihsa. Dan ini adalah yang disebutkan ya. Dzakarha yang disebutkan sebagian ahlul ihsa. Ini suatu daerah yang ada di Saudi Arabia sana. Fi kitabihi di dalam buku dia alladzi arsalahu ilaina, yang dikirimkan kepadaku. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan bahwa permasalahan ini, syubhat ini adalah apa yang disebutkan oleh sebagian ulama ahlul ihsa kepada beliau di buku yang dikirimkan. Sausin mengatakan di sini, la a'lamu an hadzal kitab syai'an. Kami tidak tahu tentang kitab ini. Ini tidak didapati kitabnya itu yang mana? Kemungkinan bersama dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan disebutkan bahwa daerah ihsa ini dulu ada ulama-ulamanya ya yang mengetahui permasalahan madhab-madhab dan sebagainya, sebagian mendapat hidayah, sebagian tidak. Falyabhas anhu, dicari kitabnya ini, tapi tidak disebutkan. Ini kesimpulannya, permasalahan ini adalah disebutkan oleh sebagian ulama yang ada di ihsa kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jawabannya adalah tadi, seorang yang beriman sebagian dan kafir terhadap sebagian, maka dia adalah kafir, demikian. Ini demikian yang disebutkan. Kemudian mereka juga menyebutkan bahwa seorang yang mendustakan itu ya, itu kadang muncul dari apa? Karena adanya kebencian. Ya, adanya buh. Ada kebencian, dan kebencian itu adalah apa? Adalah lawan dari kecintaan. Dan kita mengetahui bahwa syarat dari ya, keimanan seseorang ya, surat la ilaha illallah, itu diantaranya adalah apa? Al-mahabbah. Ya, bisa ditulis syarat la ilaha illallah, syarat syahadat itu adalah yang pertama al-ilmu, berilmu. Seorang dari berilmu terhadap kalimat syahadat tersebut. Yang kedua adalah yakin, dalam keadaan yakin. Beliau sebutkan ya di sebagian tulisan beliau, ini tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, disebutkan di sini di wajibat al-mutahatimat, kewajiban-kewajiban yang pasti. Ya, disebutkan di situ di antara syarat la ilaha illallah yang pertama adalah berilmu. Kemudian yakin. Kemudian beliau sebutkan dalil-dalilnya dan telah lewat pembahasannya. Kemudian syarat ketiga, ucapan syarat itu adalah ikhlas. Ya, syaratnya yang ketiga adalah ikhlas. Dan itu adalah meniadakan kesyirikan. Kemudian syarat keempat adalah as-sidqu, jujur. Maka ini meniadakan al-kadzib, mendustakan. Jadi kalau seseorang yang dia itu meyakini sebagian apa yang datang pada Nabi dan mendustakan sebagian dari apa yang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia menyelisihi syarat yang keempat ini. Jujur. Tidak sah syahadat dia itu. Ya. Demikian juga yang kelima syaratnya adalah apa? Al-mahabbah, mencintai. Orang yang mendustakan itu munculnya kadang karena apa? Karena tidak suka. Dan syarat la ilaha illallah itu adalah mencintai terhadap kalimat syahadat ini. Dan kebencian itu menunjukkan apa? Tidak adanya kecintaan. Dan disebutkan juga di Fathul Majid, demikian di Qaul Mufid, bahwa seseorang melakukan ibadah itu munculnya adalah dari apa? Dari kecintaan. Seorang bergerak dari tempatnya untuk mencari ilmu, demikian juga bergerak melakukan puasa, sholat malam, atau mungkin sholat duha, sholat-sholat wajib sebelumnya, ya, yang harus dia lakukan. Muncul dari mana itu? Dari mahabbah, dari kecintaan. Kemudian yang keenam, syarat la ilaha illallah adalah al-inqiyad li huquqiha, ini terikat dengan hak-haknya tauhid tersebut, yaitu apa? Amal-amal yang wajib. Ya, amal-amal yang wajib. Ini demikian, dan syarat la ilaha illallah. Jadi seseorang dia itu mendustakan sebagian yang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan tidak adanya apa? Tidak adanya kejujuran dia. Ya, dan itu termasuk syarat la ilaha illallah. Demikian juga ya, tidak adanya mahabbah, kecintaan. Tidak ada kecintaan dia terhadap syarat la ilaha illallah. Demikian kita baca buku berikutnya.